Boleh minta suaranya sedikit, Masku? Ayo ya, satu, dua, tiga. Pancen deko ebabu nuruti ibu jare neranin ja ra oleh cinta opo koyo ngene susah e wong ngene.